بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kembali kita membaca kitab Mukhtarat Qawaidil Lughatil Arabiyyah karya Al-Ustaz Aunur Rafiq bin Ghufran hafizahullah ta'ala. Halaman 80. Masih pembahasan tentang tawabi' atau tabi'. Tawabi' yang kedua adalah al-atfu atau kita sebut dengan ataf. Rumusnya adalah ain. Ataf adalah pengikut kepada i'rab kata yang sebelumnya karena dihubungkan oleh huruf ataf. Atau dengan kata lain, ataf adalah penggabungan. Misalnya A dan B. Maka B di sini ataf kepada A. Artinya dia digabungkan dengan A. Demikian juga contoh yang lain, A atau B. Ada perkataan A atau B. Di sini B juga ataf kepada A. Karena dalam kalimat ini juga ada unsur penggabungan. Sedangkan kata-kata dan, demikian juga kata-kata atau, itu namanya huruf ataf. Sedangkan A disebut dengan ma'tuf. Jadi B itu ataf, A ma'tuf. Adapun huruf ataf ada 9, yaitu yang pertama huruf waw yang digunakan untuk menggabungkan, dan kalau diterjemahkan artinya dan. Contohnya yang pertama, ja'a Muhammadun wa Hasanun wa Sa'idun. Telah datang Muhammad dan Hasan dan Sa'id. Kita lihat i'rabnya di bawah. Muhammadun fa'ilun marfu'un bin dhammati. Di sini kata-kata Muhammadun, dia adalah fa'il, i'rabnya marfu dengan tanda dhammah. Hasanun atafun marfu'un bin dhammati. Hasan di sini adalah sebuah ataf yang dia i'rabnya marfu dengan tanda dhammah. Kenapa dia marfu? Karena dia ataf kepada Muhammadun yang marfu. Sehingga Hasanun i'rabnya ikut marfu juga. Demikian juga Sa'idun. Sa'idun juga ataf kepada Muhammadun. Sehingga dia juga ikut marfu. Dan huruf waw di sini adalah huruf ataf. Kemudian contohnya kedua. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu. Nah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengangkat pondasi dari Baitullah, dari Ka'bah, bersama dengan Ismail. Kata-kata wa Ismailu, Ismail di sini ataf kepada Ibrahim. Karena ayat ini mengatakan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, mereka bersama-sama mengangkat pondasi. Jadi Nabi Ismail digabungkan dengan Nabi Ibrahim. Dan huruf waw di sini sebagai huruf ataf. Huruf ataf yang kedua adalah huruf fa, yang gunanya untuk menunjukkan urutan tanpa selang waktu. Artinya langsung. Misalnya A kemudian fa B. Maka ini menunjukkan kejadian B itu terjadinya langsung setelah A selesai. Contohnya di sini, dakhalal muttahamu fal mahamiyu. Telah masuk tersangka, kemudian setelah itu masuk juga pembela. Artinya dalam pengadilan ya. Tersangkanya masuk, tidak lama setelah itu masuk pembela. Di sini mahami atfun marfu'un bin dhammati. Dia adalah ataf yang i'rabnya marfu dengan tanda dhammah. Dan huruf atafnya adalah fa. Dan mahami di sini ataf kepada muttaham. Karena mutaham itu i'rabnya marfu, maka mahami ikut marfu. Contoh yang kedua, tawalla al-khilafata Abu Bakrin fa Umaru. Abu Bakar kemudian Umar memegang tampuk khilafah. Kata-kata fa Umaru, Umar di sini adalah ataf kepada Abu Bakar. Nadanya ada huruf ataf yaitu huruf fa. Sehingga i'rab dari Umar sama dengan i'rab Abu Bakar yaitu marfu. Ataf yang ketiga adalah thumma. Untuk menunjukkan urutan dengan selang waktu dengan adanya jeda. Artinya kemudian. Misalnya, mata Aliun thumma ibnuhu. Telah meninggal Ali, kemudian setelah itu meninggal pula anaknya. Ini menunjukkan antara Ali dengan anaknya ada jeda masa meninggalnya, tidak langsung. Kata-kata ibnuhu atfun marfu'un bidhammati. Dia adalah ataf kepada Aliun sehingga i'rabnya marfu'un dengan tanda dhammah. Huruf ataf yang keempat adalah au. Untuk menunjukkan pilihan atau keraguan. Kalau kita terjemahkan artinya atau. Au artinya atau. Misalnya naqala al-khabara Muhammadun aw Aliun. Muhammad atau Ali telah menukil kabar tersebut. Di sini menunjukkan adanya keraguan. Apakah yang menukil kabar itu Muhammad ataukah Ali? Dan di sini Aliun dia ataf kepada Muhammadun dengan huruf ataf au. Sehingga Aliun marfu sebagaimana Muhammadun juga marfu. Huruf ataf yang kelima adalah am. Yang fungsinya untuk mencari penjelasan. Yang kalau diterjemahkan artinya ataukah. Contohnya, akataba hadzal maqala Umaru am Mahmudun. Yang menulis tulisan ini apakah Umar ataukah Mahmud? Di sini Mahmudun dia adalah ataf kepada Umaru. Dengan huruf ataf adalah am. Sehingga Mahmudun itu i'rabnya marfu sebagaimana Umaru marfu. Huruf ataf yang keenam adalah la, yaitu maksudnya la nafiyah. Karena la ada la nafiyah, ada la nahiyah. La nafiyah artinya tidak ada. La nahiyah artinya jangan. Kalau la nafiyah artinya tidak ada. Di sini la-nya la nafiyah. Artinya tidak ada atau tidak atau bukan. Contohnya, nadija Albitikhu lal'inabu. Telah matang semangka bukan anggur. Yang matang itu semangka bukan anggur. Di sini al'inabu anggur dia adalah ataf. Ataf kepada albitikhu semangka. Dengan huruf ataf adalah la. Sehingga al'inabu marfu sebagaimana albitikhu marfu. Huruf ataf yang ketujuh adalah lakin. Perhatikan di sini nunnya disukun tidak di fathah. Bukan lakinna tapi lakin. Adapun lakinna kita sudah bahas dia adalah saudaranya inna. Lakin gunanya untuk istidrak. Untuk mengkritik. Kalau diterjemahkan lakin artinya tetapi. Contohnya mana jaha Aliun lakin akhuhu. Bukan Ali yang berhasil, bukan Ali yang sukses, namun saudaranya. Akhuhu di sini sebagai ataf kepada Aliun dengan huruf ataf adalah lakin. Sehingga akhuhu dia i'rabnya marfu sebagaimana Aliun. Kemudian huruf ataf yang kedelapan yaitu bal. untuk menunjukkan klimaks. Kalau kita terjemahkan, artinya bahkan. Apabila jatuh setelah kalimat positif, atau untuk anti-klimaks, yang kalau kita terjemahkan menjadi tetapi, apabila jatuh setelah kalimat negatif. Contohnya, al-burtuqalu huluwun bal ladhidhun. Buah jeruk itu manis. Ini kalimat yang positif. Kemudian, bal ladhidhun, bahkan tidak hanya manis, dia juga lezat. Ladhidhun di sini sebagai ataf. Ataf kepada huluwun atau hulwun. Dengan huruf ataf berupa bal. Sehingga ladhidhun dia marfu sebagaimana huluwun. Contohnya kedua, maja'a aliyun bal ibnuhu. Bukan Ali yang datang. Ini kalimat negatif. Karena isinya penafian. Tetapi yang datang adalah anaknya. Ibnuhu di sini ataf. Ataf kepada aliyun. Dengan huruf ataf berupa bal. Sehingga ibnuhu di marfu sebagaimana aliyun marfu. Huruf ataf yang kesembilan adalah hatta. Untuk menunjukkan ghayah. Ghayah itu tujuan. Kalau diterjemahkan, hatta artinya sehingga atau sampai. Contohnya, farral aduwu hatta alqaidu. Musuh telah lari bahkan sampai pemimpinnya. Alqaidu artinya pemimpin. Dia sini sebagai ataf. Ataf kepada al-aduwu. Dengan huruf ataf hatta. Sehingga al-qaidu dia marfu sebagaimana al-aduwu. Nah ini 9 huruf ataf. Intinya antara ataf dengan ma'tufnya itu akan diselingi oleh huruf ataf. Yang mana kalau ada huruf-huruf ini menunjukkan adanya ataf dan ma'tuf. Yang mana ataf dan ma'tuf itu i'rabnya sama karena dia tabi. Demikian dulu yang bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.